Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 34. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan segala jenis manusia. Bab 1. Lanjutan dari sebelumnya. Kalau engkau bertanya, tiap-tiap muslim itu adalah keislamannya merupakan ketaatan daripadanya. Maka bagaimanakah aku memarahinya serta keislamannya itu? Aku menjawab, bahwa engkau menyayanginya adalah karena keislamannya, dan engkau memarahinya adalah karena kemaksiatannya, dan adalah engkau terhadap orang itu dalam suatu keadaan, jika engkau bandingkan dengan keadaan tersebut, dengan keadaan orang kafir atau orang dolim, niscaya engkau memperoleh perbedaan di antara keduanya. Dan perbedaan itu adalah kecintaan bagi Islam, dan menunaikan hak Islam. Dan kadar pelanggaran terhadap hak Allah dan ketaatan kepadamu adalah seperti pelanggaran terhadap hakmu dan ketaatan kepadamu. Orang yang bersesuaian dengan kamu pada suatu maksud dan berlainan dengan kamu pada maksud yang lain, maka adalah kamu bersama orang itu dalam keadaan di tengah, di antara tergenggam dan terlepas, di antara menghadap dan berpaling, di antara berkasih-kasihan kepadanya dan berjauhan hati daripadanya. Dan tidaklah kamu berlebih-lebihan memuliakannya sebagaimana kamu berlebih-lebihan pada pemuliakan orang yang bersesuaian dengan kamu dalam semua maksudmu. Dan tidaklah kamu berlebih-lebihan menghinakannya sebagaimana kamu berlebihan menghinakan orang yang berselisih dengan kamu dalam segala maksudmu. Kemudian keadaan di tengah itu, atau tatawassut, sekali adalah kecondongannya ke pinggir penghinaan ketika mengerasnya pelanggaran, dan sekali ke pinggir berbaik-baikan dan pemuliaan ketika mengerasnya persesuaian. Maka itulah seyogianya terhadap orang yang mentaati Allah Ta'ala dan menghargainya, yang berbuat sekali bagi keridaannya dan pada kali yang lain bagi kemarahannya. Kalau engkau bertanya, dengan apakah kemarahan itu mungkin dilahirkan? Aku menjawab, adapun mengenai perkataan, maka sekali dengan mencegah lisan daripada berkata-kata dan bercakap-cakap dengan dia. Dan pada kali yang lain, dengan meringankan dan memberatkan perkataan itu. Mengenai perbuatan, maka sekali dengan memutuskan usaha memberikan pertolongan kepadanya. Dan pada kali yang lain, dengan usaha yang memburukkan dan merusakkan segala maksudnya. Dan sebagian ini lebih keras dari sebagian yang lain. Yaitu menurut tingkat kefasikan dan kemaksiatan yang timbul daripadanya. Adapun hal yang terjadi karena kesilapan dan diketahui bahwa orang itu menyesal atas perbuatan tersebut dan ia tidak meneruskan lagi, maka yang lebih utama ialah menutup dan memicingkan mata daripadanya. Adapun yang dikerjakannya terus-menerus, baik kecil atau besar, maka jikalau orang itu termasuk orang yang kuat berkasih-kasihan, persahabatan dan persaudaraan antara engkau dan dia, maka untuk itu mempunyai hukum lain. Dan akan datang penjelasannya nanti. Dan pada persoalan ini terdapat perbedaan antara para ulama. Adapun apabila tiada teguh persaudaraan dan persahabatan, maka tak boleh tidak daripada menampakkan bekas kemarahan. Ada kalanya berpaling muka dan menjauhkan diri daripadanya, serta sedikit sekali menoleh kepadanya, dan ada kalanya meringankan dan memberatkan perkataan kepadanya, dan ini adalah lebih berat daripada berpaling muka daripadanya, yaitu menurut berat dan ringannya kemaksiatan. Begitu pula tentang perbuatan, terdapat dua tingkat. Salah satu daripadanya memutuskan pertolongan, kekasih sayangan, dan perbantuan. Dan itu adalah tingkat yang paling rendah. Dan tingkat yang lain, tingkat yang satu lagi, ialah berusaha merusakkan segala maksudnya seperti perbuatan musuh yang sangat marah. Dan ini tak dapat tidak daripadanya. Tetapi adalah pada sesuatu yang dapat merusakkan padanya jalan kemaksiatan. Adapun hal-hal yang tidak membekas padanya, maka janganlah berbuat. Umpamanya, orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan meminum khamar, dan ia telah meminang seorang wanita. Jikalau mudah ia mengawininya, niscaya ia amat gembira dengan wanita tersebut disebabkan harta, kecantikan, dan kemegahannya. Hanya yang demikian itu tidak membekas untuk mencegahnya dari meminum khamar, dan tidak untuk membangkit dan menggerakkannya kepada meminum khamar. Maka apabila engkau sanggup menolongnya supaya sempurna maksudnya dan hajatnya itu, dan engkau sanggup pula untuk mengacaukan maksudnya itu supaya maksudnya tadi tidak tercapai, maka janganlah engkau berusaha mengacaukannya. Adapun menolong, kalau engkau tinggalkan memberi pertolongan untuk melahirkan kemarahan kepadanya karena kefasikannya, maka tiada mengapa. Dan tidaklah wajib meninggalkan pertolongan itu. Karena kadang-kadang engkau mempunyai niatan untuk melahirkan kasih sayang dengan memberi pertolongan dan menampakkan belas kasihan kepadanya, supaya ia percaya akan kasih sayangmu dan menerima akan nasihatmu. Ini adalah baik. Dan kalau tidak jelas yang demikian bagimu, tetapi engkau berpendapat untuk menolongnya, buat mencapai maksudnya sebagai pelaksanaan terhadap keislamannya, maka yang demikian itu tidaklah dilarang. Bahkan adalah yang terbaik jikalau kemaksiatannya itu adalah pelanggaran terhadap hakmu atau hak orang yang ada sangkutannya dengan kamu. Dan mengenai ini, tersebut dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mampu dan berkelapangan di antara kamu bersumpah tidak mau membantu akan keluarga yang dekat, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Tetapi hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Bukankah engkau suka sekiranya Allah mengampunkan kamu? Surat An-Nur ayat 22. Karena Musattah bin Asasah yang membicarakan kesana kesini tentang peristiwa berita bohong itu, atau berita fitnah tentang perbuatan seorang laki-laki terhadap Aisyah radhiyallahu anha, lalu Abu Bakar bersumpah untuk memutuskan bantuannya kepada Musattah tersebut, di mana beliau memberi pertolongan harta kepadanya. Maka turunlah ayat tadi, serta betapa besar kemaksiatan yang akan dilakukan Musattah. Dan manakala maksiat yang melebihi dari tuduhan yang amat kecil itu terhadap istri Rasulullah SAW dan memanjangkan lidahnya kepada seumpama Aisyah radhiyallahu anha, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, ayahanda Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang yang teraniaya dirinya dengan peristiwa itu dan memberi maaf kepada orang yang berbuat aniaya dan berbuat baik atau ihsan pada orang-orang yang berbuat jahat, adalah termasuk akhlak orang-orang Siddiq. Dan sesungguhnya amatlah baiknya berbuat ihsan kepada orang yang berbuat aniaya kepada kamu. Adapun orang yang berbuat zalim kepada orang lain dan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan dia, maka tidaklah baik berbuat ihsan kepadanya. Karena pada berbuat ihsan kepada orang zalim adalah berbuat kejahatan kepada orang yang teraniaya. Dan hak orang yang teraniaya adalah lebih utama dipelihara. dan menguatkan hatinya dengan memalingkan muka dari orang zalim adalah lebih disukai oleh Allah daripada menguatkan hati orang zalim. Adapun apabila engkau menjadi orang yang teraniaya, maka yang lebih baik pada hak dirimu itu memaafkan dan berlapang dada. Cara orang-orang terdahulu atau salaf adalah berlain-lainan tentang menyatakan kemarahan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Dan mereka itu semua sepakat melahirkan kemarahan terhadap orang-orang zalim, orang-orang bid'ah, dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang menjalar kepada orang lain. Adapun orang yang berbuat maksiat pada Allah, pada dirinya sendiri, maka sebagian salaf ada yang memandang dengan mata kasih sayang kepada semua orang yang maksiat itu. Dan sebagian dari mereka ada yang sangat menantang dan memilih jalan berhijrah. Adalah Ahmad bin Hanbal berhijrah atau meninggalkan orang-orang besar dengan perkataan yang sedikit saja. Sehingga beliau meninggalkan Yahya bin Mu'in karena katanya, sesungguhnya aku tiada akan meminta pada seorang akan sesuatu. Dan kalau Sultan membawa kepadaku sesuatu, niscaya aku ambil. Dan Ahmad bin Hanbal meninggalkan Al-Has Al-Muhaisibi. Tentang setengah-setengah ia menolak kaum Mu'tazilah. Dan mengatakan, sesungguhnya haruslah pertama-tama engkau menyebutkan subhat atau keraguan-keraguan yang didatangkan oleh orang Mu'tazilah itu. Dan engkau ajak manusia berpikir padanya. Kemudian engkau tolak dalil-dalil orang Mu'tazilah itu. Dan Ahmad bin Hanbal berhijrah dari Abu Thawr mengenai pentakwilannya akan sabda Nabi SAW. Inna allaha khalaqa adama ala suratih. Artinya, sesungguhnya Allah menjadikan Adam di atas bentuknya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan ini adalah keadaan yang berlainan dengan berlainannya niat. Dan niat itu berlainan-lainan dengan berlainannya keadaan. Maka jika lo yang mengeras pada hati adalah memandang kepada terpaksa dan lemahnya manusia dan bahwa manusia itu terperintah kepada apa yang ditakdirkan baginya. Niscaya ini membawa kepada tasahul atau memandang enteng pada permusuhan dan kemarahan. Dan ia mempunyai segi sendiri. Tetapi kadang-kadang berminyak-minyak air atau al-mudahanah menyerupai dengan yang demikian. Maka yang terbanyak membangkitkan pada menutup mata dari perbuatan-perbuatan maksiat ialah sifat berminyak-minyak air, menjaga hati, takut dari keliaran dan kejauhan hati. Kadang-kadang setan itu memakaikan yang demikian kepada orang-orang bodoh yang dungu dengan orang itu memandang dengan mata kasih sayang. Dan menghapuskan yang demikian ialah memandang kepadanya dengan mata kasih sayang. Jika orang itu berbuat aniaya pada khususnya haknya sendiri. Dan mengatakan bahwa orang itu terperintah bagi perbuatan tersebut dan takdir tidaklah bermanfaat daripadanya kehati-hatian. Dan bagaimanakah tidak diperbuatnya yang demikian dan sesungguhnya telah dituliskan yang demikian itu kepadanya. Maka hal yang seperti ini kadang-kadang sah niat baginya pada memincingkan mata dari pelanggaran terhadap hak Allah. Dan kalau ia berkesal hati ketika pelanggaran terhadap haknya dan menaruh belas kasihan ketika pelanggaran terhadap hak Allah, maka ini adalah orang yang berminyak-minyak air, yang tertipu dengan salah satu dari tipuan-tipuan setan. Maka hendaklah waspada untuk yang demikian itu. Kalau Anda mengatakan bahwa derajat yang paling kurang pada melahirkan kemarahan ialah meninggalkan, memalingkan muka, memutuskan kasih sayang dan pertolongan, maka adakah yang demikian itu wajib? Sehingga maksiatlah seorang hamba dengan meninggalkan kemarahan yang demikian. Maka aku menjawab, bahwa tidaklah masuk dalam demikian dalam ilmu dhahir di bawah taklif atau pembebanan tugas agama dan pengwajiban. Sesungguhnya kita tahu bahwa mereka yang meminum khamar dan mengerjakan perbuatan keji pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidaklah para sahabat itu meninggalkan mereka secara keseluruhan. Tetapi cara sahabat itu terbagi pada menghadapi orang-orang yang berbuat keji tadi, kepada yang mengeraskan perkataan dan melahirkan kemarahan kepadanya, kepada yang berpaling muka dan tidak mendatangi kepadanya, dan kepada yang memandang pada orang yang berbuat kekejian itu dengan mata kasih sayang, dan tidak memilih berputus silaturahim dan menjauhkan diri. Maka inilah titik-titik halus keagamaan yang berlainan padanya jalan orang-orang yang menjalani ke jalan akhirat. Dan adalah amalan masing-masing menurut yang digendaki oleh keadaan dan waktu. Dan yang digendaki oleh keadaan pada segala hal ini, ada kalanya yang dimakruhkan atau disunatkan. Maka adalah pada tingkat hal-hal yang utama, dan tidaklah berkesudahan kepada pengharaman dan pengwajiban. Karena yang masuk di bawah taklid ialah pokok pengenalan atau ma'rifah akan Allah Ta'ala dan pokok kecintaan. Dan yang demikian kadang-kadang tidak melewati dari yang dicintai kepada lainnya. Dan yang melewati ialah berlebih-lebihan dan kerasnya kecintaan itu. Dan yang demikian tidaklah sekali-kali masuk dalam fatwa dan di bawah taklif yang jelas pada pihak orang awam. Penjelasan tingkat-tingkat mereka yang dimarahi pada jalan Allah dan cara bergaul dengan mereka. Kalau Anda mengatakan bahwa melahirkan kemarahan dan permusuhan dengan perbuatan jikalau tidak wajib, maka tidak ragu lagi bahwa itu sunat. Dan orang-orang maksiat dan fasik itu adalah pada tingkat-tingkat yang berlain-lainan. Maka bagaimanakah memperoleh keutamaan bergaul dengan mereka? Adakah ditempuh sesuatu jalan dengan semua mereka atau tidak? Maka ketahuilah bahwa orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Ada kalanya menyalahi pada itikad atau pada amalannya. Dan yang menyalahi pada itikad, ada kalanya orang bid'ah atau orang kafir. Dan orang bid'ah itu ada kalanya melakukan dakwah kepada kebid'ahannya atau berdiam diri saja. Dan yang berdiam diri itu ada kalanya disebabkan kelemahan atau pilihannya yang demikian. Maka pembagian kerusakan pada i'tiqad itu ada tiga. Pertama, kekafiran atau kufur. Dan orang kafir itu, kalau ia kafir harbi atau kafir yang dalam keadaan perang dengan orang muslimin, maka ia berhak dibunuh dan diambil menjadi budak. Dan tak ada lagi penghinaan sesudah yang dua ini. Adapun kafir zimmi atau kafir yang keamanannya dalam jaminan pemerintah Islam, maka tidak boleh menyakitinya, kecuali dengan memalingkan muka daripadanya dan menghinakannya dengan paksaan kepada jalan yang sempit dan meninggalkan semua salam. Apabila ia mengucapkan assalamualaika atau salam sejahtera kepadamu, maka engkau menjawab, wa'alaika, dan kepadamu. Dan yang lebih utama ialah mencegah daripada bercampur, bergaul, dan wakil mewakili dengan dia. Adapun berlapang dada dan berjinaan hati kepadanya, sebagaimana berjinakanlah hati kepada teman-teman, adalah sangat makruh, yang hampir berkesudahan yang kuat dari kemakruhan itu kepada batas pengharaman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, engkau tidak akan mendekati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menunjukkan kecintaan mereka kepada orang-orang yang menantang Allah dan Rasul-Nya, walaupun adalah mereka yang menantang itu, bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itu telah dituliskan oleh Allah dalam hatinya keimanan, dan telah dikuatkannya mereka dengan pertolongan daripadanya, dan ia akan memasukkan mereka ke dalam surga, yang mengalir padanya sungai-sungai, di mana mereka itu kekal di dalamnya. Allah telah meridhoi mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itu tentara Allah. Ketahuilah bahwa tentara Allah itulah yang memperoleh kemenangan. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Muslim dan orang musyrik tidaklah akan melihat neraka keduanya. Diriwayatkan An-Nasa'i dan kata Bukhari bahwa hadis ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu itu menjadi pemimpin, yang jika kamu tunjukkan kepada mereka kasih sayang. Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Kedua, orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat bid'ah, yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Jika bid'ah itu di mana dapat mengkufurkan, maka keadaannya adalah lebih berat daripada orang zimmi. Karena orang bid'ah itu tidak diakui dengan pembayaran pajak atau jizyah, dan tidak diperbolehkan mengadakan ikatan menjadi tanggung jawab pemerintah Islam. Dan kalau orang bid'ah itu termasuk orang yang tidak dihukum kafir, maka persoalannya di antara dia dan Allah sudah pasti lebih ringan daripada persoalan orang kafir. Tetapi persoalan menantangnya adalah lebih berat daripada orang kafir, karena kejahatan kafir itu tidaklah menjalar, karena orang-orang Islam itu yakin atas kekafirannya, dan mereka tidak menoleh kepada kata-katanya disebabkan ia tidak mendakwakan dirinya Islam dan beritikad benar. Adapun orang bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya dan mendakwakan bahwa apa yang diajaknya itu adalah benar, maka itu adalah sebab tertipunya orang banyak. Kejahatannya menjalar kepada orang lain, maka sunnah melahirkan kemarahan, permusuhan, pemutusan hubungan, menghinakan, memburukkannya dengan kebid'ahannya, dan mengajak manusia untuk menjauhkan diri daripadanya. Dan kalau ia memberi salam pada tempat yang tak ada orang, maka tiada mengapa menjawab salamnya. Dan kalau Anda ketahui bahwa berpaling muka daripadanya dan berdiam diri daripada menjawab salamnya adalah memburukkan kebid'ahan orang itu pada dirinya dan mengesankan pada menjauhkannya, maka meninggalkan jawab salamnya adalah lebih utama. Karena menjawab salam, walaupun wajib, menjadi gugur dengan maksud yang kecil saja, di mana padanya ada kemuslihatan. Sehingga gugurlah wajib menjawab salam, dengan adanya orang yang menerima salam itu di kamar mandi, atau sedang membuang air, dan maksud pencegahan itu adalah lebih penting dari maksud-maksud tadi.